Perhatikan sikapmu dari ujung kakimu sampai helai rambutmu. Aku hafal, aku tahu ada yang berubah. Ada wanita lain yang merubah dirimu. Kau melupakan